بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan terhadap kitab إرشاد الساري في شرح السنة للبربهاري. Kita masih membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, wa inna man yadhkuruna al-'ishqa fi mahabbatillah innama dhalika asy-syaitan yatajara bihim fil kufri ويوقعهم في أوحال الضلال الذي ليس بعده ضلال ولا يشبهه ضلال. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyebutkan tentang permasalahan al-ishq, al-ishq ini nama lain dari mahabbah dan tingkatannya berbeda, karena mahabbah itu memiliki sekian banyak nama. Al-mahabbah ataupun kecintaan, rasa cinta itu memiliki sekian banyak nama. Paling utamanya adalah al-khullah. Dan yang tidak diinginkan di sini adalah al-ishq. Karena itu merupakan was-was ataupun bentuk-bentuk penyakit yang ada pada diri seseorang. Rasa cinta yang sangat berlebihan hingga membawa kepada kejelekan. Seperti misal kalau pada muda-mudi mencintai dan menggebu-gebu yang tidak mungkin untuk dinikahi, yang tidak halal bagi dia, tetapi terus dorongan tadi, was-was dari syaitan tadi mengajaknya untuk melakukan kejelekan. Ini al-ishq. Pun demikian di sini dalam kitab ini disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah, wa inna man yadhkuruna al-ishqa fi mahabbatillah innama dhalika syaitan. Sesungguhnya orang-orang yang menyebutkan tentang permasalahan al-ishq, cinta yang berlebihan ini tadi yang mengantarkan kepada kejelekan, dalam permasalahan mahabbatullah itu adalah syaitan. Yatajara bihim fil kufri wa yuqi'uhum fi awhalid dalali. Syaitan yang mengajak mereka, syaitan yang membisikkan mereka, syaitan yang kemudian akhirnya mengantarkan mereka fil kufri, pada kekufuran. Wa yuqi'uhum fi awhalid dalal, dan memasukkan mereka pada perangkap-perangkap kesesatan. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di mana mereka mutasawwifah, orang-orang sufi, ghulat, menyatakan ma na'budullaha khaufan min narihi wala tama'an fi jannatihi wa innama na'budullaha mahabbatan lah. Kita tidak beribadah, kita tidak melakukan ketaatan, kita tidak melakukan berbagai macam ibadah ini khaufan min narihi, karena takut dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak, bukan. Bukan pula kita beribadah kepada Allah karena mengharapkan balasan sorga jannah Allah azza wa jal. Bukan pula. Tapi kita beribadah kepada Allah karena murni rasa cinta kepada Allah azza wa jal. Ucapan yang batil. Ucapan yang keliru. Kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus terpenuhi dan seimbang antara semua ini. Mahabbatan lillah, karena cinta kita kepada Allah azza wa jal, iya. Demikian pula, karena khaufan min narihi, takut kita dari neraka Allah azza wa jal, iya. Juga, tama'an wa raja'an fi jannatihi, mengharap untuk mendapatkan jannatullah azza wa jall, sehingga al khawfu war raja'u wal mahabbah harus ada pada diri seorang muslim ketika dia menjalankan ibadah kepada Allah azza wa jall. Harus ada, enggak cukup hanya mahabbah saja, khaufnya enggak, rajanya juga enggak, itu kesesatan. Atau rajak saja, khaufnya dihilangkan, ini juga kesesatan. Sebagaimana orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Murji'ah, mereka melakukan ini. La yadurru ma'al imani dhanbun, kata mereka. Karena janibur raja mereka sempurnakan, sementara al-khauf tidak mereka munculkan dalam ibadah kepada Allah. Sampai akhirnya mereka mengatakan, la yadurru ma'al imani dhanbun, dosa itu tidak akan berpengaruh pada keimanan seseorang. Kalau sudah beriman, sudah harapan besar masuk ke dalam al-jannah. Dosa-dosa yang dilakukan enggak berpengaruh dengan keimanannya. Ibarat sesuatu yang akan musnah, hilang begitu saja dosa-dosa tersebut. Kenapa? Raja yang berlebihan. Al-khauf pun demikian. Kalau seandainya khauf berlebihan, tidak diiringi, tidak diimbangi dengan ar-raja dan mahabbah, akan putus asa dia. Dia membaca ayat-ayat wa'id, ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang melakukan dosa ini ancamannya demikian, yang melakukan dosa itu ancamannya lebih besar lagi. Yang dia baca adalah ayat-ayat wa'id yang menimbulkan rasa takut. Akhirnya putus asa, sudahlah, berhenti dia beribadah. Karena kesalahan kecil ini saja dosanya besar, kesalahan itu ancamannya, hukumannya luar biasa. Putus asa akhirnya. Kenapa? Karena khauf dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala melebihi dan tidak seimbang dengan mahabbah dan raja tadi. Sehingga ahlu sunnati wal jamaah tengah-tengah sesuai dengan bimbingan al-kitab wa sunnah, beribadah kepada Allah mahabbatan lillah, beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah, beribadah kepada Allah juga karena takut dari neraka Allah, dan beribadah kepada Allah juga karena mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka yang melebihkan janibu al-mahabbah, rasa cinta saja, mereka akan dijerumuskan oleh syaitan pada kekufuran, pada jaring-jaring kesesatan, sehingga akhirnya mereka jatuh pada kesesatan dan sulit untuk kembali. Alladzi laisa ba'dahu dhalal wa la yushbihuhu dhalal, di mana tidak ada lagi kesesatan setelahnya dan tidak ada kesesatan yang semisal mirip dengannya. Karena tadi sangat berlebihan dalam masalah ar-raja dan mahabbah, sehingga dia melupakan ayat-ayat wa'id. Faman ja'alallaha huwa as-sakhratu as-samma, maka barang siapa yang menjadikan Allah tabaraka wa ta'ala, ini keyakinannya wihdatul wujud yang kita sebutkan kemarin, meyakini bahwa alam semesta ini adalah jelmaan dari Allah azza wa jalla. Apapun yang kau lihat di hadapanmu itulah Allah subhanahu wa ta'ala, kata mereka. Melihat gunung, faman ja'alallaha huwa sakhrata samma, barang siapa yang menjadikan Allah adalah gunung yang tinggi, kokoh. Gunung-gunung yang ada di dunia ini, ketika dia lihat gunung, itulah Allah azza wa jalla keyakinannya. Wal bahimatal ajma, demikian pula binatang-binatang. Dia melihat binatang, apa saja yang dia lihat, dia yakini itu Allah azza wa jalla. Wal ardal mautu'ah, demikian pula tanah yang dia pijak, melihat lapangan, melihat jalan, melihat apa saja yang dia lihat, dia yakin itu wujud dari Allah azza wa jal, jelmaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ada di sana, kata dia. Wal halqatal mulqa, demikian pula gelang ataupun cincin yang terlempar, dia melihat benda itu, huwallah. Ini kesesatan yang dibisikkan oleh syaitan kepada mereka-mereka al-mutasawwifah. Bahkan dari sebahagian mereka menyatakan ketika melihat anjing yang najis, binatang yang najis dengan tingkat kenajisan yang paling berat, tidak lain anjing itu adalah ilahuna, kata mereka, Tuhan kami. Fakufruhu ashaddu min kufril mulhid alladhi la ya'tarifu billah. Maka kekufuran orang yang seperti ini jauh lebih berat, jauh lebih parah dibanding kekufuran al-mulhid, orang-orang ateis, komunis, alladzi la ya'tarifu billah, yang sama sekali tidak mengenal Allah Azza wa Jalla, tidak beriman, tidak mengenal, tidak mengimani adanya pencipta alam semesta ini, hanya sekedar mengingkari. Itu adalah kekufuran yang sangat besar. Tetapi wihdatul wujud, keyakinan wihdatul wujud yang meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menjelma atau menyatu dengan semua benda, barang yang ada di alam semesta ini, kekufurannya jauh lebih jelek. Kekufurannya jauh lebih dahsyat dibanding al-mulhid. Wa la yu'minu biwujudihi, dan tidak mengimani adanya Allah tabaraka wa ta'ala ini, komunis, ateis. Pemahaman mereka, keyakinan mereka seperti ini. Tidak ada pencipta alam semesta ini. Allah tabaraka wa ta'ala itu tidak ada wujudnya, tidak ada zatnya. Itu kekufuran kepada Allah Azza wa Jal. Dosa yang sangat besar yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi keyakinan wihdatul wujud lebih jelek. Nas'alullaha an ya'simana mimma waqa'u fihi. Wa an yu'idana min syarri maqalatihimul khabithah. Wabillahi taufiq. Kita memohon berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala an ya'simana, agar Allah tabaraka wa ta'ala menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang dekat dengan kita. Mimma waqa'u fihi, dari terjatuh pada kesesatan sebagaimana mereka terjatuh pada kesesatan ini. Apakah kesesatan al-ilhad, mengingkari dan tidak beriman pada Allah Azza wa Jal, atau kesesatan wihdatul wujud, meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala ada di seluruh benda di alam semesta ini. Dua keyakinan kufur, yang satu lebih kufur dari yang lainnya. Wa an yu'idana min syarri maqalatihim, dan kita berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah melindungi kita dari jeleknya ucapan-ucapan mereka. Jangan sampai terbaca oleh kita, keluarga kita yang kurang terbimbing ketika membacanya, masuk syubhat tadi, oh ternyata demikian, demikian, demikian. Ada sebuah tulisan, ada sebuah catatan, tiba-tiba muncul di HP kita, kemudian terbaca, padahal itu adalah kesesatan. Kita berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjaga kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai dari jeleknya ucapan-ucapan mereka al-mulhidun. Jeleknya mereka, ucapan-ucapan mereka ahlu wihdatil wujud. Wabillahi taufik. Selesai kita dari poin ini yang membahas tentang permasalahan al-khauf, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala disertai dengan rasa khauf. Di sana ada rincian yang disebutkan oleh para ulama. Ketika seseorang dalam kondisi sehat, kuat fisiknya, bolehkah dia melebihkan sedikit rasa khauf dia kepada Allah Azza wa Jal, sehingga akan selalu menjaga dirinya, selalu merasa muraqabah, diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, iya sekarang dia sehat, kuat, tetapi bukankah ajal itu tidak ada yang mengetahui? Sehingga dengan demikian, setiap dia akan terjatuh pada dosa dan kemaksiatan, dia ingat ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala pada saat fisiknya masih sehat. Karena biasa orang yang sehat, orang yang kuat fisiknya, bisa melakukan apa saja. Namun ketika khauf, rasa khauf terhadap iqabillahi azza wa jal, selalu menyertai dalam setiap langkah dan ibadah dia, dia akan mundur teratur. Ini larangan Allah Azza wa Jal. Iya, sekarang sehat fisik, tapi siapa tahu beberapa detik ke depan di mana ajal dia, tidak akan mengetahuinya. Sehingga mundur, berhenti, tidak melanggar larangan Allah Azza wa Jal, tidak pula mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kondisi fisiknya sehat, segar, bugar. Dan ketika seseorang dalam kondisi sakit, kurang fit, kurang sehat badannya, atau sakit, bahkan sakit yang sudah parah, dia melebihkan janibur raja, harapan besar dia untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu dosa-dosanya yang dia lakukan selama ini, tahu dia bagaimana selama ini menggampangkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping rasa khauf akan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia melebihkan janibur raja, benar-benar mengharapkan dalam kondisi fisiknya yang sangat lemah. Tidak lain dan tidak bukan yang bisa diharapkan adalah rahmatullahi azza wa jal, rahmat Allah, ampunan Allah, belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kondisi fisiknya yang lemah, dia beribadah kepada Allah secara khusyuk, dan kemudian benar-benar harapan dia besar dia gantungkan dan berhusnudzan kepada Allah azza wa jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Yang seperti ini, sebahagian ulama menyatakan demikian. Pada saat kondisi sehat, dilebihkan sedikit rasa khaufnya, bukan berarti rojaknya dihilangkan, tidak. Dan pada kondisi sakit, dilebihkan sedikit janibur raja. Sehingga, kalau seandainya Allah Tabaraka wa Ta'ala mentakdirkan dia meninggal dunia, besar harapan dia dan selalu berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jal, Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima taubatnya dan mengampuni serta berbelas kasih kepadanya pada saat kondisi fisiknya yang lemah, yang kurang mampu menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jal dengan sempurna. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.